Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah yang masih memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita untuk menjadikan keluarga sebagai kekuatan, sebagai power dalam kehidupan ini di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih mengkaji tentang kekuatan keluarga yang sudah dimulai sejak ayat 29, 30, 31 dan sekarang ayat 32 dari surat Thaha. Wa asyrikhu fi amri. Ini merupakan doa-doa Nabi Musa yang begitu panjang, di antara supaya dia bisa menghadap Fir'aun dengan penjelasan yang jelas. Nabi Musa juga memohon kepada Allah agar Harun saudaranya diangkat menjadi nabi dengan tugas-tugas yang begitu jelas. Yang pertama dimulai usdud bi azri, dia akan memperkuat, memperteguh kekuatan yang sudah ada. Walaupun Nabi Musa kuat, kalau ada kawan akan bertambah kuat. Kemudian pada ayat ini, wa asyrikhu fi amri, jadikanlah dia teman dalam urusanku. Asyrikhu, syarikah, perusahaan. Jadi syarikah itu kerjasama dalam suatu perusahaan. Nabi Musa dan Nabi Harun bekerja sama dalam suatu perusahaan, urusan yang pada hal ini, pada ayat ini, atau pada kisah ini terkait dengan memperteguh iman. Urusan bukan saja urusan dunia, tapi urusan dunia dan akhirat. Menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun dan menasihatkan Fir'aun bahwa tingkah lakunya tidak layak sebagai manusia yang bijaksana. Tingkah lakunya yang menuhankan dirinya sebagai Tuhan tidaklah etis dan tidaklah bijaksana. Inilah yang meminta Nabi Musa supaya dibantu, yang meminta Nabi Musa kepada Allah untuk menjadikan Harun sebagai nabi membantu urusannya. Bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai teman. Walaupun sebelumnya waziron, pembantu, tapi di sini wa asyrikhu fi amri. Wazir, menteri atau pembantu, walaupun dia membantu urusan kita, ayat 32 ini mengajarkan kepada kita, jadikanlah dia teman dan mitra. Orang-orang yang membantu kita akan bertambah harmonis hidup ini ketika kita menjadikannya teman dan saudara. Bukan persaingan, apalagi kompetitor. Yang lebih menyedihkan lagi, jangan kita jadikan anak-anak kita itu seperti musuh kita. Atau kalau perempuan melihat ada anaknya perempuan menjadi madunya, padahal anak kandungnya, dimarahi tanpa ada alasan yang jelas. Maka di sini dia mengatakan, jadikanlah dia teman dalam urusanku. Anak-anak kita ketika dia sudah menjadi dewasa, jadikan dia teman. Pasangan kita pun kita jadikan teman. Saudara kita, saudara kandung kita, walaupun kita sudah berumah tangga, jangan pula diputuskan tali silaturahim karena dia adalah saudara kita. Maka di sini kita ambil kesimpulan sebelum nanti Ustaz Fajrul Haq akan membahas panjang lebar tentang wa asyrikhu fi amri. Kesimpulan inspiratif dari tafsir inspirasi, persaudaraan perlu dibangun untuk saling membesarkan sebagai usaha meraih sukses dunia dan akhirat. Sekali lagi, persaudaraan perlu dibangun untuk saling membesarkan. Kita bersaudara bukan untuk bersaing. Kakak bukan untuk bersaing dengan adik. Adik bukan untuk bersaing dengan kakak. Ayah bukan untuk bersaing dengan ibu. Ibu bukan untuk bersaing dengan ayah. Orang tua bukan untuk bersaing dengan anak. Anak bukan untuk bersaing dengan orang tua. Atau paman bukan untuk bersaing dengan saudaranya. Tapi sebenarnya persaudaraan perlu dibangun untuk saling membesarkan. Apalagi persaingan itu untuk saling menjatuhkan. Kalau persaingan fastabiqul khairat silahkan, karena fastabiqul khairat sebenarnya saling membesarkan. Si anak buat A, si B buat B. Kalau misalnya kurang, si A belajar dari si B, si B belajar dari si A. Yang penting persaudaraan perlu dibangun untuk saling membesarkan sebagai usaha meraih sukses. Tidak saja di dunia yang fana ini, walaupun perlu, tapi di akhirat kelak. Itulah kelebihan Islam dibandingkan motivasi inspirasi lainnya di dunia ini. Motivasi Islam itu tidak saja bagaimana meraih sukses dunia, tapi motivasi Islam itu bagaimana meraih sukses dunia dan akhirat. Kami persilakan Ustaz Fajrul Haq. Iya, sangat bagus sekali dalam penjelasan itu tadi, bahwa apa yang diinginkan Nabi Musa dalam firman Allah ini terwujudkan, terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sebetulnya asas dari silaturahim kita dalam Islam, dibangun dari keluarga dekat dahulu. Maka dikatakan di sini wa asyrikhu fi amri, dan jadikanlah ia sekutu dalam urusanku. Artinya jadikan sebagai teman, sebagai mitra betul-betul untuk mengembangkan segala sesuatunya. Baik itu dalam ibadah kita, dalam usaha kita, dalam segala hal. Maka sebetulnya inilah sebetulnya nasihat yang paling bagus. Tidak kita hanya menasihatkan saja, tapi kita juga bekerja dalam memberikan nasihat tersebut. Masing-masing bekerja untuk membesarkan satu sama lain. Mungkin inilah yang hilang makna ataupun hakikat dari agama tersebut yang kita laksanakan. Karena banyak sekarang orang-orang yang apabila sudah meninggal kedua orang tuanya, dan mereka itu punya perusahaan atau mempunyai semacam tanah yang luas, maka untuk membagi-bagikannya itu juga amat sulit. Begitu juga dalam usaha dagang, mungkin orang tuanya itu meninggalkan beberapa toko, maka yang menjadi masalah sekarang itu adalah diperebutkan orang, bukan untuk saling membesarkan satu sama lainnya. Maka inilah yang sangat kita hiraukan, yang sangat kita khawatirkan. Maka dalam ajaran Nabi Musa walaupun badannya besar, kuat, kakinya sangat besar, dapat melangkah ke Bukit Tursina itu dengan mudah, itu menandakan badannya itu sangat besar, tapi masih meminta. Dia adalah seorang Nabi, seorang Rasul, tapi Nabi Musa masih meminta pertolongan. Rasulullah juga begitu besarnya, tapi masih meminta kepada sahabat-sahabat yang keempat itu. Bahkan dalam doanya ia kepingin ada yang membantunya. Begitulah orang-orang yang betul-betul ingin membesarkan sesuatu itu, kita harus juga membesarkan apa yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan dengan konsep yang difirmankan Allah dalam Al-Quran ini, itu kita dapatkan lagi. Karena memang dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwasanya telah banyak hilang sebetulnya hikmah. Tidak banyak lagi yang dipegang oleh kaum muslimin. Bagaimana ia dapat mendapatkannya? Tentunya kita kembalikanlah konsep Islam yang asli ini. Tidak hanya bagi-bagi, tapi saling membesarkan satu sama lain. Inilah yang diharapkan. Inilah yang dimiliki orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim itu selalu ia berkumpul di suatu tempat apabila ada kawan rekan mitra bisnisnya mempunyai kekurangan sesuatu, ia tutupi. Bagaimana ia juga dapat mengembangkan saudaranya dalam kesusahan. Kita dengan saudara dekat saja, bahkan saudara kandung setelah kedua orang tua tiada, itu hanya berdasarkan adat, berdasarkan syariat membagi, tapi tidak saling membesarkan satu sama lain sebagaimana yang difirmankan Allah, usdud bihi azri dan wa asyrikhu fi amri. Inilah yang mesti kita angkat kembali supaya kita ini dapat langgeng lama, tidak pada waktu di dunia saja, tapi di akhirat kan kita akan mendapatkan surga yang sangat indah. Begitu Zainal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pengajian keluarga yang sering kita tanamkan di keluarga besar kita bukan saja harus bernuansa siraman rohani, walaupun itu perlu, tapi sebenarnya lebih dari itu, di balik pengajian itu adalah kekuatan ekonomi, di mana yang kuat membantu yang lemah, di mana yang pintar membantu yang tidak pintar, di mana yang memiliki membantu yang tidak memiliki. Inilah ajang silaturahim dalam pengajian yang sebenarnya harus menyentuh lini real kehidupan. Dapat kita simpulkan, jadikanlah dia teman dalam urusanku. Inspirasinya, persaudaraan perlu dibangun untuk saling membesarkan sebagai usaha meraih sukses dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.